Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, fi siwaki wa sunanil fitrah, tentang pembahasan siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dan kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu masalah yang kelima, sunanul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada lima perkara yang termasuk dari fitrah. Al-istihdadu wal-khitanu wa qassu syaribi wa nadful ib wa taqlimul adhafir. Yang pertama adalah istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua khitan, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Untuk laki-laki hukumnya wajib, sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah. Dan penjelasan istihdad dengan khitan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qasu syarib, memotong kumis. Yang keempat, wa nadful ib, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima, wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Baik, lima di sini bukan merupakan suatu pembatasan ya, karena masih ada fitrah-fitrah atau amalan-amalan fitrah yang lainnya selain daripada yang lima ini. Kita masuk pada fitrah yang ketiga. Nah, baik, karena pembahasan istihdad ya, mencukur bulu kemaluan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Demikian pula tentang khitan. Nah, baik, atau sebelum kita melanjutkan ya, menambahkan faedah tentang al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, ini mencakup kubul dan dubur. Mencakup bulu kemaluan, naam, kubul dan dubur, yang tumbuh di sekitar kemaluan, kubul ataupun yang tumbuh di sekitar dubur. Bahkan sangat ditekankan untuk menghilangkan bulu yang tumbuh di sekitar dubur, karena ini berkaitan dengan naam, baik tidaknya istinja seseorang. Bila di situ naam terdapat rambut atau bulu, dikhawatirkan ada najis yang menempel. Nah, sehingga ditekankan untuk dicukur atau dihilangkan. Baik, hukum istihdad mencukur bulu kemaluan adalah sunnah. Nah, para ulama sepakat tentang sunnahnya. Nah, baik, dan kapan waktunya mencukur naam bulu kemaluan? Adapun tentang waktu, maka tergantung kepada hajah, tergantung kepada keperluan. Artinya apabila telah panjang ya, maka segera dicukur ya, dibersihkan Nah, tidak ada waktu-waktu khusus, harus hari Jumat misalkan, tidak. Tidak ada waktu-waktu khusus. Hanya saja naam tergantung hajat keperluan. Kalau sudah panjang maka dicukur. Dan di sana ada hadis yang menunjukkan tentang naam batas maksimal, batas maksimal naam agar bulu kemaluan naam dicukur, dan juga fitrah-fitrah yang lain, motong kuku dan yang lainnya, yaitu agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Nah, sebagaimana dalam hadis Anas, dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan waqatalana fi qasi syaribu wa taqlimil azfar wa natfil ibd wa halqil ana an la yutrak akthar min 40 lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada kita untuk memotong kumis dan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak ditinggalkan lebih dari 40 malam. Agar tidak ditinggalkan lebih dari 40 malam, tidak boleh lebih dari itu. Nah, namun ini bukan taukid 40 hari baru dicukur, ya, atau 40 hari tangan baru dibersihkan dari kukunya, ya, tidak. Atau 40 hari bulu ketiak baru dicabut, tidak. Nah, adapun hadis ini adalah menunjukkan tidak boleh melebihi dari 40 hari. Artinya, apabila telah panjang sebelum 40 hari maka segera dipotong. Seperti kuku, ya, satu pekan pun sudah panjang maka hanya dipotong. Demikian pula yang lainnya. Nah, kumis atau yang semisalnya sebelum 40 hari sudah panjang maka segera dipendekkan, ya, jangan sampai bibir atasnya tertutupi. Nah, kemudian terus bagaimana kalau orang tidak mencukur kumisnya, tidak memotong kukunya, tidak mencabut bulu ketiaknya, tidak mencukur kemaluannya lebih dari 40 hari. Ya. Nah, dalam masalah ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan haram. Kalau lebih dari 40 hari sudah masuk haram. Ya, enggak boleh membiarkan bulu ketiaknya gondrong sampai lebih dari 40 hari. Nah, dan ini yang dirojikan oleh Syaukani rahimahullahu taala, haram. Kemudian jumhur mayoritas para ulama berpendapat makruh. Baik, makruh, dibenci. Dengan karohah syadidah, dengan kebencian yang sangat, dibenci. Tidak boleh melebihi 40 hari atau 40 malam. Nah, baik. Dikatakan tadi bahwasanya istihdad, hukum mencukur bulu kemaluan, ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Baik, kecuali kalau sampai parah, ya. Nah, kecuali kalau sampai parah, ya, bulu kemaluannya, gondrongnya, ya, panjangnya parah sampai menjadikan pasangannya atau istrinya lari, ya, benci dengan hal tersebut, ya, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib untuk mencukur bulu kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian, pergaulilah mereka yaitu istri-istri kalian dengan perkara yang ma'ruf. Baik, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat mereka lari atau tidak senang. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walahunna mislul ladzi alaihin, dan wanita memiliki hak. Memiliki hak. Baik. Sebagaimana laki-laki pengen istrinya berpenampilan bagus, ya, rapi, cantik, ya, dan seterusnya, maka demikian pula wanita. Memiliki hak. Pengen suaminya tampil bagus, rapi, gagah, ganteng, ya, maka demikian pula seorang suami memperindah dirinya. Bertajammul. Walahunna mislul ladzi alaihin. Baik. Kemudian boleh juga memendekkan, ya. Bukan mengeroknya, ya. Karena kalau halqul anah itu mengerok sampai gundul, ya. Baik, terus bagaimana kalau sekedar mencukurnya pakai gunting misalkan? Baik, hadza aidan yajuz, ini juga boleh. Ya. Ini juga diperbolehkan. Baik. Dan yang paling utama adalah al-halq. Yang paling utama adalah mencukur habis, menggundulnya, mengeroknya, ya. Ini yang paling utama. Baik. Memotongnya boleh, ya, sekedar potong dengan gunting. Demikian pula menghilangkan dengan obat-obatan, ya. Baik. Ini pun diperbolehkan. Karena inti daripada istihdad adalah menghilangkan bulu kemaluan, ima dengan mencukur atau dengan obat, ya, ataupun dengan mengerok habis. Dan yang paling utama adalah al-halq, yaitu mengerok habis. Terus bolehkah mencabut, menghilangkan bulu kemaluan dengan cara mencabut? Baik. Disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala inna an-nadfa yurakhil mahil bi ittifaqil atibba, sesungguhnya mencabut bulu kemaluan ini bisa menyebabkan kekendoran, bi ittifaqil atibba, dengan kesepakatan para dokter. Artinya ada efek bahaya, doror, ya, apabila cara membersihkan atau menghilangkan bulu kemaluan dengan cara dicabut, ya, terkhusus untuk para wanita. Terkhusus untuk para wanita. Ini bisa mengendurkan. Bitifakil atiba, sesuai dengan kesepakatan para dokter, ya. Sehingga pendapat yang benar, sama saja laki atau perempuan, yang afdal adalah di halq, dicukur gundul atau dikerok. Nah, bukan dicabut. Nah, karena ini memiliki doror. Ada dorornya. Baik, ini sekilas tambahan tentang istihdad atau halqul anah. Mencukur bulu kemaluan. Kemudian as-salisa yang ketiga dari jenis-jenis fitrah, qasu syaribi wa ihfa'uhu, memangkas kumis dan memotongnya. Nah, memangkas kumis dan memotongnya atau mencukurnya. Wa huwal mubalaghatu fi qassih. Makna ihfa usyarib yaitu mubalaghah fi qassih. Bersungguh-sungguh dalam memotongnya, dalam memangkasnya. Nah, jadi dipotong, nah, sampai pendek. Jangan sampai menutupi bibir, ya. Jangan sampai menutupi bibirnya, sehingga dipotong pendek-pendek. Lima fidzalika min at-tajammul, karena padanya, yaitu pada pemotongan kumis, dengan memotong kumis ini merupakan bentuk tajamul, bentuk naam keindahan. Jadi kumisnya dipotong, ya, jadi ganteng. Nah, bayangkan aja kalau kumisnya, nah, ya, sampai ke mulut sini, ya. Nah, kayak kumisnya orang Cina, ya, ada yang sampai ke mulut. Ada yang sampai bisa diikat, ya. Allahu musta'an. Jelek, ya, tidak bagus. Nah, sedangkan dengan memotong kumis, ya, maka ini merupakan bentuk tajammul, ya, merupakan bentuk keindahan, ya, enak dipandang. Ya. Beda kalau kumisnya sampai ke mulut, ya, paling orang akan bergumam dalam hatinya, apa enggak kemakan itu bulunya. Ya. Nah. Atau yang lainnya. Tapi ketika kumisnya pendek, ya, dicukur, dipendekkan, indah kelihatan. Wa nadhafah, dan juga merupakan bentuk nadhafah, kebersihan, ya, bersih. Nah, orang yang kumisnya pendek, ya, dicukur, bersih, ya. Kalau kumisnya panjang sampai ke mulut atau sampai ke bibir, ya, dia makan gorengan kemudian nampak minyak di sini, ya, atau makan makanan yang lain menempel di kumisnya, ya, dan seterusnya, nggak enak dipandang, nggak bersih. Taib, ya, merupakan bentuk nadhafah, kebersihan, dan kebersihan sangat dituntut dalam syariat Islam. Wa mukhalafatil kuffar, demikian pula memotong atau memangkas kumis itu merupakan bentuk menyelisihi orang-orang kafir, ya, karena orang-orang kafir mereka itu memanjangkan kumisnya. Nah, kemudian waqad waradatil ahaditsus sahihatu fil hafi ala qassih, dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk memangkas kumis. Wa i'fa'il lihyah, dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk memanjangkan jenggot. Nah, kalau kumis dipangkas, dipotong, kalau jenggot dipanjangkan. Hadis-hadisnya sahih, banyak hadis-hadis tentang hal ini. Baik. Wa irsaliha wa ikramiha, banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk memanjangkan lihya, ya, membiarkan lihya dan memuliakan lihya, memuliakan jenggot, ya. Nah, dimuliakan jenggotnya, ya. Kalau panjang disisir, ya, diatur. Bagi yang jenggotnya lebat, ya. Nah, diatur, disisir, dirapikan. Kalau ada sampo disampo, ya. Nah, biar bagus. Dimuliakan jenggot. Datang hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggot serta memuliakan jenggot. Lima fi baqa'il lihyati minal jamal. Karena dengan panjangnya jenggot, dibiarkannya jenggot panjang, ini merupakan bentuk jamal, bentuk keindahan. Wa mudhhirur rajulah, dan dengan panjangnya jenggot dibiarkan panjang, ini menampakkan kejantanan. Dengan panjangnya jenggot jadi lebih ganteng. Jadi lebih jantan. Mudhhirur rajulah, menampakkan kejantanan. Oh, ini laki-laki benar ini. Nah, baik. Wa qad akasa katsirun minan nasil amra, dan mayoritas manusia membalikan perkara ini. Nah, seharusnya memotong kumis, memangkas kumis dan memanjangkan jenggot, kebanyakan manusia membalikkan sebaliknya. Ya, kumisnya dibiarkan panjang, ya, jenggotnya dicukur habis, dikerok, ya, bahkan kerjanya tiap hari, nah, nyabutin kumis, nyabutin jenggot, ya, pakai apa itu koin, ya, tapi kumisnya dibiarkan memanjang, ya, sehingga dia dipanggil dengan Pak Kumis. Nah, Allahul Musta'an. Kebanyakan manusia membalikkan perkara ini. Mereka kebanyakan memanjangkan kumis dan memendekkan atau mencukur jenggotnya, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum, maka jadilah mereka memelihara kumis mereka. Memelihara kumis-kumis mereka, wayahlikuna lihahum, dan memangkas habis jenggot-jenggot mereka. Au yukasirunaha, atau memendekkan jenggot mereka, jenggotnya dipendekkan. Mengikuti tren. Nah, Allahul musta'an, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebanyakan manusia. Bahkan yang memanjangkan jenggot dan mencukur kumisnya teranggap aneh, ya. Nah, teranggap aneh, ya. Bahkan naam dihina, dicela orang yang memanjangkan jenggotnya. Nah, orang yang memanjangkan jenggotnya katanya akalnya kurang, bodoh katanya, ya. Nah, karena naam apa sarafnya udah lari kemana? Ke jenggotnya. Nah, Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Walaupun katanya ucapan ini diralat, ya, katanya. Nah. Baik. Namun tidak terlepas dari pencelaan, penghinaan, ya, kepada taib syariat memanjangkan jenggot. Nah, iya dan billahi min dzalik. Nah. Baik. Dan yang ngomong demikian gelarnya bukan lulusan SMA, lulusan SD bukan. Doktor, ya. Nah, baik. Allahul musta'an. Miskin, ya, sekelas doktor tidak paham dengan sunnah ajaran memanjangkan jenggot, ya. Hadisnya sahih, ya. Nah, hadisnya sahih dalam kitab sahih, dalam kitab sahih Muslim, dalam kitab sahih Bukhari, ya. Nah, kitab-kitab sahih dalam keadaan dia enggak paham, enggak tahu, enggak mengerti. Ya. Nah, kalau memang dia enggak tahu, enggak mengerti, ya. Cuman kemungkinan kecil kalau dia enggak tahu, enggak mengerti itu kemungkinan kecil karena gelarnya dia itu doktor, ya. Nah, baik, kemungkinan besarnya adalah kesombongan. Nah, yu'anid, menentang syariat ini. Iya dan billahi min dzalik. Kebanyakan manusia membalikan keadaan, memanjangkan jenggot, memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot. Nah, ini kebanyakan manusia. Baik, bahkan mereka yang menjalankan sunnah memangkas kumis dan memanjangkan jenggot, ini mendapatkan celaan, bahkan dikatakan aneh, dikatakan teroris, ya, atau yang semisalnya. Iya dan billahi min dzalik. Nah, lebih parah dari itu dikatakan apa? Kambing katanya. Ya. Allahul musta'an. Nah. Kalau yang berjenggot, ya, nah, kayak kambing kata mereka. Kalau yang enggak berjenggot, kayak apa? Nah, Allahul musta'an. Baik. Babi berjenggot enggak? La haula wala quwata illa billah. Ejekan, hinaan, ya, kepada orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berkecil hati, ya. Jangan minder, ya, untuk menampakkan sunnah tersebut. Jangan tampakkan, ya, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan jenggot, ya, walaupun di media-media muncul hinaan celaan kepada orang-orang yang berjenggot, ya. Nah, tetap kita menghidupkan syariat ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memanjangkan jenggot. Naam. Dan memotong atau memangkas kumis. Kemudian wa fi kulli hadza mukhalafatun lis sunnah wal awamiril waridah fi wujubi ifaiha. Dan semua ini, kondisi mayoritas manusia yang memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot atau mencukur jenggot, semua ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi perintah-perintah yang datang yang menunjukkan wajibnya memanjangkan jenggot. Baik, ini isyarah dari penulis bahwasannya hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Baik. Artinya orang yang memangkas jenggotnya, dia berdosa. Taib, karena hukum memanjangkannya adalah wajib. Minha diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazzu syawarid, pendekkanlah kumis, warkhul liha, dan biarkanlah jenggot, panjangkanlah. Wa khaliful majus, dan selisih orang-orang majusi. Orang-orang majusi mereka memanjangkan kumisnya dan memendekkan jenggotnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Naam Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini ada dalam kitab sahih, ya, maka enggak mungkin Naam Sa'id Aqil Siraj, ya, Sa'id Aqil bila aql. Tidak paham, enggak mungkin, ya. Ini hadis ini adalah ada dalam kitab sahih, ya. Sekelas doktor Naam tidak mengetahui syariat memanjangkan jenggot, ya, sangat kecil kemungkinan. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalil yang lain hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin, selisihi. Hukum menyelisih orang-orang musyrikin adalah wajib. Waffirul liha wa ahfus syawarib. Panjangkanlah jenggot, ya, biarkanlah jenggot dan potonglah kumis. Nah, dan potonglah kumis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fa'alal muslimi an yaltazima bihadzal hadiyyin nabawi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi ini. Nah, beliau memerintahkan dalam banyak hadis untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Wa yukhalifu al-a'da, dan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh Naam dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi seorang muslim untuk menyelisihi musuh-musuh Islam. Majusi, Yahudi dan yang lainnya. Wa yatamayaz ani tasyabuhi bin nisa, dan wajib bagi seorang muslim untuk membedakan diri dari wanita. Nah, membedakan diri dari wanita. Tidak berpenampilan dengan penampilan seperti wanita. Nah, wanita berjenggot enggak? Nah, tidak berjenggot. Nah, maka taib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memanjangkan jenggotnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Baik. Ini yang ketiga dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu qasus syarib wa ihfa'uhu, memangkas dan memotong kumisnya. Nah, kemudian apa hukum memotong kumis, memendekkan kumis? Nah, hukum memotong atau memendekkan kumis adalah wajib. Hukumnya adalah wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jajjus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot dan selisihilah orang-orang majusi. Nah, dan juga hadis yang terakhir tadi, hadis Abdullah bin Umar. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan tidak ada qarinah atau dalil lain yang memalingkan dari wajibnya menjadi hukum sunnah atau yang lain. Sehingga hukum mencukur ataupun memangkas kumis adalah wajib. Demikian pula datang dalam hadis yang lain, yang padanya terdapat ancaman, bukan sekedar perintah tetapi adanya ancaman. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak memangkas kumisnya, tidak memotong kumisnya, maka dia bukan golongan kami. Nah, ini ancaman. Falaysa minna, dia bukan dari bagian kami atau golongan kami. Maka berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan wajibnya memotong atau memangkas kumis. Nah, kemudian apakah kumis itu dipotong, dicukur, ataukah dikerok? Kadang ada yang ngerok habis ya. Nah, habis dikerok. Baik, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan naam, dipotong, dipendekkan, sekedar tidak menutupi bibir. Jadi dipotong supaya tidak menutupi bibir. Nah, sehingga masih ada kumisnya. Dan tidak mencukur habis. Sekedar dipotong dan tidak mencukur habis dari pokoknya, ya, tidak mengeroknya. Dan ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Nah, pendapatnya Asy-Syafi'iyah memotong kumis, ya, nah, sampai bibirnya terlihat dan tidak memotongnya dari akarnya atau dengan cara mengeroknya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan boleh mencukurnya, boleh juga naam mengeroknya. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala berdasarkan keumuman hadis ahfus syawarib, dan pendekkanlah kumis. Nah, ala kulli hal kumis itu dipendekkan minimal, ya, dicukur agar tidak menutupi bibirnya. Nah, tidak menutupi bibirnya. Kemudian ada juga yang membedakan, kalau dia tidak memiliki jenggot, ya, hendaknya tidak mencukur habis kumisnya. Nah, karena khawatir apa? Menyerupai perempuan, nggak punya jenggot, nggak punya kumis. Nah, sehingga yang tidak punya jenggot sama sekali bersih, ya, hendaknya tidak mencukur habis kumisnya. Nah, supaya ditahu ini laki-laki. Ya. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, terus bagaimana hukum yang di bawah bibir? Baik. Nah. Ada yang mengatakan itu bagian daripada lihiyah. Nah, juga ada yang mengatakan bukan bagian daripada lihiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pula dengan cambang, ya. Baik. Selesai dari pembahasan yang ketiga tentang qasu syaribi wa ihfa'uhu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, taqlimul adzafir, memotong kukunya. Yang keempat. Mencabut dulu ketiak. Ya, di sini kalau dalam pembahasan didahulukan taklimul adzafir, ya. Kalau dalam hadisnya mencabut bulu ketiak duluan, ya. Nah, kita ikuti yang ditulis di sini aja. Di sini nomor 4-nya di sini taklimul adzafir. Baik, yang keempat taklimul adzafir, memotong kuku. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Wahwa qassuha, yaitu memotongnya. Bihais la tutraku hatta tatul, di mana kuku tidak dibiarkan begitu saja sampai memanjang. Wa taqlimu yujammiluha, dan memotong kuku ini bisa memperindah, ya. Bisa memperindah. Nah, kalau kukunya panjang, ya. Nah, nggak indah, ya. Kayak harimau, ya. Atau yang semisalnya dari hewan-hewan yang kukunya panjang. Sehingga tidak indah. Wa taklim yujamiluha, memotong kuku itu membuat indah. Wa yuzilul awsakh almutarakimah tahtaha, dan memotong kuku itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang bertumpuk di kuku. Orang yang kukunya panjang, ya. Nah, gampang kotor kukunya, ya. Garuk-garuk, katal, ya. Nah, kemudian kotoran menyelinap dalam kukunya. Maka diantara sunnah fitrah adalah memotong kuku, karena memotong kuku bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang bertumpuk di kuku. Wa qad khalafa hadhihi al-fitratan nabawiyyah ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah Nabi ini, menyelisihi fitrah nabawiyah ini, yaitu memotong kuku. Sebagian kaum muslimin menyelisihi ini, fasoru yutiluna al-zafirahum, sehingga mereka sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin memanjangkan kuku-kuku mereka, dipanjangkan. Aw adzafiru isbi'in muayyan min aydihim, atau memanjangkan kuku-kuku tertentu dari tangan mereka, yang dipanjangkan kelingkingnya misalnya, ya, atau jempolnya. Yang lain memang dipotong, tapi yang jempol enggak dipotong. Ini kebiasaan yang jelek, menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin menyelisihi ini, menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika min tazyini syaitan, semua ini termasuk daripada perilaku syaitan, ya. Memanjangkan kuku termasuk tazyini syaitan, termasuk perilaku syaitan. Wa taqlid li a'da'illah, dan termasuk bentuk taqlid, ya, mengikuti musuh-musuh Allah, ya, mengikuti kebiasaan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir mereka panjangkan kukunya, ya. Nah, taib, Allahul musta'an. Demikian pula memanjangkan kuku itu merupakan apa? At-tasyabbuh, menyerupai. Hah? Menyerupai hewan. Ahsanta. Nah, menyerupai hewan dan binatang, ya. Nah, binatang enggak dipotong kukunya, ya. Nah, maka oleh karena itu, nah, wajib bagi kita untuk memotong kuku. Nah, wajib bagi kita untuk memotong kuku, karena wajib bagi kita untuk menyelisihi syaitan, dan wajib bagi kita untuk menyelisihi a'da Allah, musuh-musuh Allah. Nah, baik. Sehingga memotong kuku hukumnya wajib, ya. Artinya tidak membiarkan kuku sampai panjang. Kapan waktu memotong kuku? Adapun waktu tertentu, ya, tidak ada ketentuan. Kapan waktu memotong kuku? Tidak ada ketentuan khusus. Nah, sehingga kembali kepada kebutuhan. Kalau sudah panjang, ya dipotong, ya. Baik itu hari Jumat atau di luar Jumat, ya. Kalau sudah panjang, dipotong, jangan dibiarkan. Nah, dan maksimalnya, ya, adalah 40 hari. Artinya tidak dibiarkan kukunya panjang begitu saja lebih dari 40 hari. Ya, tidak boleh membiarkan kukunya panjang begitu saja lebih dari 40 hari. Boleh motong kuku dengan pisau, dengan silet, ya, atau dengan cetokan kuku, ya, atau yang semisalnya dari alat-alat yang bisa digunakan untuk memotong kuku. Masih dua lagi, ya. Satu lagi. Kita selesaikan. Al-khamisah yang kelima, nadful ib, mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'ri annabiti fi, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak termasuk fitrah. Fayusannu izalatu hadha sya'ri bin nadfi awil halqi aw ghairihima. Maka disunahkan menghilangkan rambut ini, yaitu rambut bulu ketiak, dengan cara mencabutnya atau dengan cara mencukur habis, ya, dikerok, nah, atau dengan cara selainnya. Seperti apa cara selainnya? Dengan obat-obatan misalkan, ya, pakai obat-obatan peluruh atau penghilang rambut misalkan, boleh. Atau dengan cara yang lain. Lima fi izalatihi minan nadhafati wa qad irwa'ihi al-karihati allati tatajamma'u ma'a wujudi hadzal syu'r. Nah. Karena dengan menghilangkan bulu ketiak, ini merupakan bentuk nadhafah, bentuk kebersihan. Nah. Mana lebih enak dipandang? Melihat bulu ketiak yang panjang, atau ketiak yang bersih, yang bersih ini yang enak dipandang, ini fitrah manusia. Nah, baik, menghilangkan bulu ketiak ini merupakan bentuk nadhafah, kebersihan. Waqat irwa'ihil kariha, dan bisa mencegah bau yang tidak sedap. Allati tatajamma' ma'a wujudi hadza syar, yang bau tersebut akan terkumpul dengan adanya bulu ketiak tersebut. Ya, kalau bulu ketiaknya tidak dicukur tapi tidak dicabut, ya, maka bau ketiaknya akan semakin tidak sedap. Akan semakin rusak baunya. Baik. Karena keringatnya ngumpul, ya, di rambut bulu ketiaknya. Fahadha huwa dinunal hanif. Inilah agama kita yang hanif, yang lurus, ya. Menganjurkan untuk kebersihan, ya. Menganjurkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, ya. Inilah agama kita yang lurus. Umirna bihadihil khisal. Kita diperintahkan dengan perangai-perangai ini. Di antaranya mencabut bulu ketiak. Lima fiha mina tajammul, karena padanya terdapat bentuk tajammul, bentuk keindahan. Wa tatahhur, dan padanya terdapat bentuk bersuci. Wa nadhafah, dan padanya terdapat bentuk kebersihan. Wa liyakunal muslimu ala ahsani hal, dan mestinya seorang muslim itu berada di atas kondisi yang paling baik. Nah, kondisinya hendaknya di atas kondisi yang paling baik. Mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal, jauh dari mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang jahil. Muftakhiran bidinihi, hendaknya seorang muslim bangga dengan agamanya. Agamanya mensyariatkan mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak, mencukur atau memotong kuku, ya. Nah, dan seterusnya dari sunnah-sunnah fitrah tadi, hendaknya seorang muslim berbangga dengan agamanya, dengan syariat agamanya. Jangan mengikuti orang-orang kafir atau juhal. Muti'an li rabbihi, dan semestinya seorang muslim itu taat kepada Rabbnya. Rabbnya memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Nah, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian ambil, apa yang dilarang oleh rasul, ya, jauhi. Nah, sehingga ketaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim muti'an li rabbi, taat kepada Rabbnya. Mutabbi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafu ila thayyib. Nah. Sebagaimana dikatakan tadi, nadful ib, mencabut bulu ketiak. Nah, ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dikatakan tadi boleh dicabut, boleh juga dikerok, ya, atau dicukur, atau dengan cara yang lain, dengan obat-obatan misalkan. Nah, boleh. Namun mana yang lebih afdol, ya? Yang lebih afdol adalah yang sesuai dengan nas, yang sesuai dengan lafadz hadis. Apa lafadz hadisnya? Nadful ibti. Nah, mencabut bulu ketiak. Ini nas lafadz hadis, sehingga yang lebih utama dalam menghilangkan bulu ketiak adalah dicabut. Nah, ini yang paling utama. Nah, baik. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, pernah seorang menemui beliau. Nah, dan beliau ketika itu, atau di sisi beliau ketika itu ada semisal pisau, ya, yang digunakan untuk mengerok ketiaknya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghilangkan bulu ketiaknya dengan cara dikerok dengan pisau atau semodel silet, pisau yang tajam. Kemudian beliau mengatakan, alim tu anna sunnah an natfu. Aku tahu yang sunnah itu mencabut. Walakin la aqwa 'alal wajh, tetapi aku enggak kuat sakitnya. Nah, memang kadang ada orang yang sakit ya kalau dicabut. Beliau mengatakan, yang sunnah aku tahu, yang sunnah itu dicabut, tapi aku gak kuat. Sehingga beliau cara menghilangkan bulu ketiaknya dengan cara dikerok, nah, dengan muzin. Ini menunjukkan boleh, ya, dengan cara dikerok, dengan cara obat, atau dengan cara dicukur, ya. Nah, dan yang lebih afdol adalah dicabut berdasarkan lafadz hadisnya adalah nadful ib, mencabut bulu ketiak. Nah, biasanya kalau awal-awal memang, ya, nah, geli atau sakit. Namun kalau sudah terbiasa, ya, insya Allah, nah, ya, tidak sakit atau tidak geli. Naam barakallahu fikum. Tersisa paragraf yang terakhir. Wa yudhafu ila hadzal khisal al-khams, dan ditambahkan kepada lima fitrah ini, lima perangai ini, ditambahkan fitrah-fitrah yang lain. Apa saja fitrah-fitrah yang lain? Siwak, ya. Wastinsyakul ma, beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, ya. Nah, wal madmadah, berkumur-kumur, ini juga termasuk khisal, perangai yang baik. Wa ghuslul jara al barajim, dan mencuci barajim. Apa itu barajim? Wahiyal uqadul lati fi dhuhuril asabi, yaitu ruas, ruas jari yang ada di punggung jari-jari. Ya. Mencuci ruas yang ada di punggung jari-jari. Naam, ini juga termasuk daripada fitrah. Yajtami'u fiha alwasakh, di mana kadang kotoran berkumpul di ruas jari-jari tersebut, sehingga naam dianjurkan untuk dibersihkan, dicuci. Yang berikutnya istinja. Naam, ini juga termasuk fitrah. Istinja bahkan hukumnya wajib istinja. Wadzalika, dan yang demikian li hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyarun minal fitrah, ada 10 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. ada 10 perkara yang merupakan fitrah. Qasus syarib, yang pertama memotong kumis. Wa'ifa'ul lihyah, yang kedua memanjangkan jenggot. Wasiwak, yang ketiga siwak. Wasinsyakul ma, memasukkan air ke dalam hidung. Waqasul azzar, dan memotong kuku. Waghuslul barajim, dan mencuci ruas jari. Nah, atau ruas jari yang terdapat di punggung jari-jari. Kemudian yang berikutnya, wanadful id, mencabut bulu ketiak. Wahalkul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, dan istinja. Nah, dan istinja. Ya'nil istinja. Qala Mus'ab bin Syaibah, ahadu ruwatil hadith, berkata Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi hadis ini, wa nasitul asyirah, dan aku lupa yang ke-10. Illa antakunal madmadah. Nah, kemungkinan yang ke-10 adalah madmadah, berkumur-kumur. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Sehingga hadis yang tadi yang 5 merupakan fitrah, ini bukan batasan, karena di sana ada perangai-perangai fitrah yang lainnya. Nah, selesai kita dari permasalahan yang 5 tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, nah, yang bermanfaat bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.